Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang mengaruniakan berbagai macam nikmat kepada kita. Di hari ini kita bersua kembali bersilaturahim, terlebih kita sekarang berada di bulan Syakban yang Rasulullah sampaikan ini bulan yang disepelekan namun sejatinya memiliki keutamaan yang besar. Semoga kita bisa memanfaatkan bulan Syakban ini sebagai gladi resiknya kita untuk memasuki bulan Ramadan agar kita menjadi pribadi yang tidak rugi, kata saat Ramadan datang justru kita telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Karena itu hadirnya kita dalam majelis ilmu, menghadiri majelis taklim, datang ke masjid, mengisi dengan zikir, bahkan mungkin tilawah Quran, inilah salah satu amalan yang harus kita dawamkan dan kita rutinkan selama bulan Syakban dan seterusnya nanti di bulan Ramadan dan bulan-bulan setelahnya. Ikhwatul iman a'azakumullah jami'an, siang hari ini kita kembali membahas tema terkait dengan kajian rutin kita di setiap hari Selasa di pekan pertama, yaitu al-ubuwah wal-umumah al-islamiyah, pendidikan mengenai bagaimana menjadi ayah dan ibu dari sudut pandang Islam atau yang dikenal dengan Islamic parenting. Dan di kesempatan siang hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya mengenai masalah al-bi'atul islamiyah, yaitu lingkungan yang islami yang kita jadikan sebagai sarana mempercepat pendidikan anak-anak kita. Karena sejatinya bukan hanya orang tua yang mempengaruhi kondisi perilaku anak-anak, namun lingkungan juga amat besar, amat mudah mempengaruhi anak-anak kita. Tugas orang tua adalah mempersiapkan lingkungan yang baik. Sekiranya lingkungannya sudah terlanjur buruk, maka pesannya sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, belajar untuk menjadi ayah dan ibu bagi lingkungannya, menjadi orang tua di lingkungannya, menjadi orang tua bagi anak tetangga, agar anak tetangga pun mendapatkan kebaikan-kebaikan kita dan akhirnya menjadi anak yang baik sehingga kebaikannya menciprat kepada anak-anak kita. Sebab sejatinya sebagaimana yang saya ingatkan di bulan yang sebelumnya, mendidik anak sendiri itu bakal kerepotan kalau tidak dibarengi dengan mendidik anak tetangga. Sebab anak tetangga temannya anak kita. Kalau anak tetangga baik, kebaikannya nyiprat ke anak kita. Kalau anak tetangga buruk, keburukannya nyiprat ke anak kita. Anak-anak yang sejatinya belajar ngomong kasar, ya, menyebut anggota kebun binatang, karena belajar dari temannya. Kalau temannya kita musuhi, bahkan kita jauhkan, ya, yang terjadi anak kita malah, ya, dia tidak memiliki kawan, ya, bahkan akhirnya cenderung menjadi antisosial dan ini bahaya. Itu pengaruh kita di dalam lingkungan masing-masing. Namun hari ini kita membahas tentang syarat-syarat lingkungan yang baik, di mana sesuai dengan pendidikan anak-anak kita. Kita sudah bahas dari poin pertama yaitu jauh dari lokasi maksiat. Ini lingkungan yang ideal menurut Islam bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bahwa kita harus menjauhkan anak kita dari sumber-sumber kemaksiatan, khususnya kemaksiatan terkait dengan akidah. Jangan mencari lokasi tempat tinggal di mana di sampingnya ada praktek perdukunan, atau di lokasi tersebut ada lokalisasi atau perzinahan, atau di lokasi tersebut gak jauh ada perjudian. Sebab sejatinya anak kita akan meniru atau mungkin penasaran dia akan apa yang terjadi di lingkungannya, karena manusia itu apalagi anak ABG punya jiwa penasaran. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya saja, ya, kalau bukan karena Allah menyelamatkannya dengan sifat maksumnya, ya, disebutkan dalam beberapa kitab ada keinginan, ya, penasaran ketika teman-temannya bilang ada konser. ada penyanyi di masyarakat Arab Jahiliyah yang terkenal, sangat cantik dan suaranya syahdu, dan orang-orang terbiasa menonton konser tersebut. Muhammad muda, Rasulullah muda, ingin ketika mendapatkan kabar tersebut penasaran. Karena penasaran itu ada keinginan untuk sesekali menontonnya. Maka ketika dia menontonnya, rencana ingin menonton, ternyata saat itu Allah menidurkan sehingga matanya mengantuk dan akhirnya baru bangun setelah acaranya selesai. Dan ini kejadian yang terjadi berkali-kali. Dan inilah yang terjadi, hanya saja Rasulullah SAW adalah seorang Nabi mulia yang dijaga sehingga tidak sempat atau tidak pernah dalam riwayat sejarahnya melakukan hal-hal yang tercela dalam hidupnya. Namun pelajaran adalah seorang Nabi mulia, Nabi Muhammad saja, ya, memiliki jiwa muda yang penasaran, ya, ketika lingkungannya terdekatnya memiliki godaan-godaan syahwat. Apalagi kalau anak-anak kita yang bukan Nabi, ya, bapaknya juga bukan Nabi, bukan Ustaz, ya, itu lebih besar lagi pengaruhnya. Karena itu kita di umur-umur tersebut menjauhkan anak-anak kita dari sumber-sumber kemaksiatan, agar jangan sampai anak kita coba-coba melakukan hal tersebut, karena ingat awal mula terjadinya kemaksiatan, ya, bermula dari coba-coba, ya, coba-coba. Sudah kita bahas poin yang pertama. Poin yang kedua adalah dekat dengan masjid, karena sejatinya masjid itu adalah sumber-sumber keberkahan. Sebagaimana kita tahu adalah kita Rasulullah SAW mengatakan, Allah dalam Al-Qur'an mengatakan inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Ya, sesungguhnya rumah-rumah ibadah yang mula-mula ditempati adalah Bakkah atau Mekah yang diberkahi. Mekah itu diberkahi karena adanya Ka'bah, ya. Asasnya itu dibangun oleh Nabi Adam, ya, dan kemudian bangunannya secara fisik dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Ismail. Ternyata masjid atau Ka'bah itu menjadi sumber dari keberkahan di kota Mekah. Maka itu juga sebuah lokasi yang diberkahi, yaitu yang adanya masjid di dalamnya. Lingkungan sekolah itu akan diberkahi, pendidikan akan berjalan selaras antara aspek pendidikan yang mengingatkan kepada iptek dan juga kepada imtak kalau di sekolah tersebut ada masjidnya. Makanya kalau di sekolah, ya, tidak ada fasilitas ibadah, ya, mall tidak ada fasilitas ibadah, bahkan misalnya lokasi rumah yang tidak ada fasilitas ibadahnya, ya, dengan lebih banyak fasilitas fisiknya seperti trek lari, mungkin pasar, swalayan, kolam renang, waterboom dan sejenisnya, tapi tidak memiliki fasilitas ibadah, maka anak-anak kita sejak dini dilatih untuk lebih menghabiskan dirinya untuk hal-hal kesenangan dunia, lupa untuk kesenangan akhirat, yaitu bahagia di akhirat. Maka itu salah satu kiat kedua memilih lokasi tempat tinggal adalah usahakan cari yang dekat dengan masjid, karena itulah kemuliaan, ya, sebuah lokasi, ya, itu ditentukan juga dari dekat dengan masjid. Dahulu dijelaskan oleh Imam Asyuyuti, orang-orang Arab itu kalau mencari menantu, ya, kemudian ditanya keluarganya dari mana, yang pertama ditanya adalah rumahmu berapa meter dari masjid, gitu. Misalnya kalau dia tinggal di Madinah, berapa jarak dari Masjid Nabawi, karena ukuran kemuliaan rumah atau keluarga tersebut dari sejauh mana nempel dengan masjid. Ya, di Masjidil Haram juga begitu. Kalau Masjidil Haram itu siapa yang berada di lingkaran satu itu orang-orang khusus, ya, lingkaran dua, lingkaran tiga gitu. Itu orang-orang yang secara keberkahan keluarganya lebih diberkahi. Taib. Ini yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Lokasi tempat tinggal yang diberkahi adalah jauh dari pusat perbelanjaan, jauh dari mal, jauh dari pasar atau sejenisnya. Hal ini mungkin membuat kita, ya, merasa bahwa seolah-olah Islam itu anti ekonomi. Bukan. Sejatinya Islam mengajarkan untuk umatnya memikirkan urusan akhirat lebih utama daripada urusan dunia. Dan anak-anak kita juga begitu. Ya, anak-anak kita juga begitu. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan negeri akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Allah mengingatkan kita cari akhirat, jangan lupakan dunia, ya, jangan dibalik. Yang dibalik itu cari dunia, jangan lupakan akhirat. Ya, kesannya mirip, padahal beda. Kalau cari dunia, jangan lupakan akhirat, biasanya ya kalau berbenturan antara dunia dan akhirat kegiatannya, biasanya akhirat yang ngalah. Karena kita mencari dunia, jangan lupakan akhirat. Ya bapak-bapak, besok ada pengajian, hadir ya pak, begitu undangan di masjid dekat rumah kita. Kemudian kita bilang apa? Ya, insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal futsal saya. Ya, jadwal futsal udah permanen soalnya. Ya, ini udah saya bayar tiap bulan kan begitu. Ya, 400 ribu misalnya untuk nyewa lapangannya. Sementara ngaji kan broadcastnya baru tadi pagi. Makanya anak-anak kita juga begitu. Memandang urusan pengajian, urusan akhirat juga sepele. Ya, karena itulah mereka kadang, maaf bang, ustadznya kadang-kadang, ustadz maaf saya nggak ngaji dulu pekan ini, kenapa? Soalnya besok saya mau UTS, UAS, kalau besok ngaji ntar UTS-nya keganggu. Kalau besok ngaji, UN-nya keganggu. Ini kan sungguh penghinaan terhadap Allah. Seolah-olah yang bikin sukses dia adalah usaha dia, padahal adalah itu sukses kan Allah. Maka saya selalu ingatkan, kalau kita punya anak untuk mengingatkan akan visi akhirat justru kebalik. Nah, ya karena kan apa? Karena besok kamu mau UTS, kamu besok mau UN atau UAS, maka ngajinya hari ini nambah setengah jam lagi ya. Ya nambah satu jam lagi. Jangan sampai kamu jadi orang-orang yang justru saat kamu butuh kekuatan, justru menjauhkan sumber kekuatan itu Allah. Udah jelas-jelas kamu besok mau bertempur, ya Allahnya kamu tinggalin. Ini zalim. Maka kita lihat anak-anak yang sejatinya dilatih untuk lebih banyak ada urusan syahwat perutnya, makanya urusan akhirat itu kesekian. Ya. Sholat itu bukan sholat itu penting, tapi yang penting sholat. Ya, dia udah sholat belum? Udah, loh, kok cepet banget. Yang penting sholat. Yang penting sholat. Kenapa dia bilang yang penting sholat? Karena dia rasa udah tuntas tuh. Ya, nggak usah lama-lama lah. Tapi kalau sholat yang penting, maka dia akan berusaha untuk mencari kemuliaan dalam sholat. Nah, termasuk orang tua yang mencari urusan akhirat dalam masa tempat tinggal, perhatikan sabda Rasulullah ini. Khairul biqai al-masajid wa syarul biqai al-aswat. Sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah mal, adalah pasar. Ya. Seburuk-buruk tempat adalah mal atau pasar. Makanya jangan GR kalau tiap liburan akhir pekan jalan ke mall mulu. Sebenarnya kita sedang membawa anak kita ke tempat yang terburuk menurut Rasulullah. Ya, kita bilang, "Wah, ya pokoknya kita mah ada jadwal rutin Ustaz ke mall ini," gitu ya. Terus kita bilang bahwa kita merasa bahwa itu adalah bentuk dari cara mencintai. Tidak. Ternyata kata Syekh Abdullah Nasiruddin, siapa-siapa yang sering membawa anaknya ke pasar, biasanya melatih anaknya untuk jadi perilaku konsumtif atau Abdul Butun, kata beliau, hamba syahwat, hamba perut. Kenapa? Karena setiap dibawa ke mall pasti anak itu terlatih, ntar mau beli ini ah, mau beli ini ah, mau beli ini ah, mau beli ini ah. Sementara jarang dibawa ke masjid. Sehingga apa yang terjadi? Lebih senang anak itu untuk urusan-urusan berkaitan dengan perut, ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul juga mengatakan, "Ahabul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha." Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya. Wah, berarti kalau orang pedagang dibenci, bukan? Pedagang babnya beda. Bukan berarti di sini kita meninggalkan ekonomi pasar, bukan. Saya ingin menyampaikan ini babnya bab spiritualitas ruhiyah. Tentang bagaimana kita mencoba untuk membuat skala prioritas akan kegiatan bagi keluarga kita. Di mana jangan sampai lebih menjauhkan diri dari masjid, mendekatkan diri kepada mall. Dan itulah salah satu kecelakaan, menurut saya kecelakaan dalam pengasuhan di era zaman sekarang. Ortu yang lebih senang mencari rumah yang berdempetan dengan mall daripada berdempetan dengan masjid. Kan sudah kita bahas tuh. Bagaimana ketika Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat 37 mencari tempat tinggal, apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan, ya Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghoridi dar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak dan istriku di negeri yang tandus, tidak ada tanam-tanaman, tapi dekat dengan rumahmu, yaitu Ka'bah yang dimuliakan. Ternyata Ibrahim memilih tempat tinggal, ya, yang yang dicari untuk pendidikan bagi anaknya itu Ismail beserta istrinya Hajar, itu negeri yang tandus, tidak ada tanam-tanam, tapi dekat dengan masjid. Ya, dia jauh dari pusat perbelanjaan, yang jauh dari mall. Karena itulah kenapa jangan sampai kita membiasakan diri, ya, merasa GR. Ya, kalau udah terlanjur gimana? Ya, kalau terlanjur bikin keseimbangan minimal masjidnya di dalam rumah kan gitu ya, bikin musola dalam rumah, ya. Walaupun sekarang sudah ada terobosan di dalam mall ada masjid, ya itu tinggal masalahnya ke masjidnya kapan, jangan cuma numpang lewat pas kebelet pipis doang kan, karena biasanya masjid ada toilet gratis kan. Kalau sekarang kan gitu ya, masjid itu jadi WC umum gratis ya, diingat pas kebelet pipis, karena ada dua tempat tuh yang diingat kalau lagi kebelet pipis, yang pertama masjid, yang kedua adalah SPBU ya, biasanya gitu ya. Makanya kadang-kadang saya pernah loh takjub gitu waktu olahraga pagi di Masjid UI. Ya pagi-pagi, wah ramai sekali Masjid UI. Waktu itu belum ada kajian. Saya bilang alhamdulillah orang udah salat, udah sadar mau salat duha. Enggak, ternyata orang ngantri di WC-nya. Ya, habis olahraga pengen kebelet pipis, kita habis itu wudu kagak, habis itu salat kagak, ya, ruangan salatnya sepi. Dan ini menjadi renungan buat kita. Ternyata ya fungsi masjid enggak jauh dari seperti itu ya. Baik. Ya, makanya kenapa Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan li annaha mahallul ghisyi wal khida'i war riba wal aymanil kadzibah wa ikhlafil wa'di wal i'radi an dzikrillah wa ghairi dzalika mimma fi ma'na. Kenapa seolah-olah pasar dimusuhi? Ya, sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti kita enggak boleh ke pasar. Bukan berarti kita nggak boleh dagang, malah dagang itu kewajiban kita. Tetapi di sini sebagai seseorang yang tidak punya kepentingan ke pasar, ya jangan sekali-sekali ya ke mall, ya apalagi cuman cari hiburan, ya cari hiburan, ya nggak ada duit, ya nyari hiburan ke mall. Nah ini malah repotnya akhirnya memenuhi syahwatnya. Kata Imam Nawawi, kenapa mall atau pasar itu sesuatu yang dicela dalam hadis? Ya, karena biasanya itu ada tempat kecurangan, penipuan, tempat riba, ya biasanya ada kredit tetapi dengan bunga, ya kan sekarang tuh istilah-istilah itu kan kata Rasulullah namanya dihilangkan, ya. Namanya dipalsukan, ya. Salah satu tipu daya iblis kan memalsukan istilah itu. Ya, sebagaimana pohon yang dilarang itu disebut oleh iblis sebagai syajaratul khuldi, itu yang disampaikan kepada Adam. Wahai Adam, pohon ini namanya syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Jadi yang menyebut syajaratul khuldi itu bukan Allah. Ya, kalau kata Ibnu Abbas, pohon itu namanya syajaratul kiram. Ya, tapi oleh iblis disebut syajaratul khuldi supaya apa? Supaya Adam akhirnya tergiur. Oh, berarti kalau saya enggak perlu ke dunia dong, cukup makan pohon ini kekal saya di surga. Kan tipu daya iblis begitu. Nah, ternyata iblis memanfaatkan ini sampai sekarang juga begitu. Ya, misalnya apa? Ya, banyak istilah kan. Selalu saya ingatkan bahwa salah satu fenomena akhir zaman itu adalah orang memanipulasi istilah. Sebagaimana kata Rasulullah, seseorang nanti akan datang masa di akhir zaman, seseorang namanya sesuatu bukan dengan nama aslinya. Ya, contohnya sekarang aslinya dukun, disebutnya penasehat spiritual. Kan keren itu ya. Enggak ada tuh kartu nama, lu kerja, lu mau kemana? Gue mau ke dukun, dia juga gak bakalan ngomong gitu, dosa lu enggak. Lu mau kemana? Ini ke abah ini, apa? Itu penasihat spiritual gue. Ya, penasihat spiritual kan halus. Aslinya judi, disebut undian berhadiah. Termasuk aslinya riba, disebut bunga. Ya kan gak ada bank tuh nyebut riba 5%, gak ada. Kalau bunga kan, wah siapa yang gak suka bunga? Ya, apalagi wanita, makanya wanita mungkin banyak yang ke bank karena tertarik sama bunga, kan gitu ya. Itu jadi banyak sekali aslinya bukan mahram, disebut beradik kakak angkat ya, sehingga bablas ya, aku tuh dengan kamu adik sendiri gitu ya, akhirnya curhat lewat batas, ujung-ujungnya selingkuh, nauzubillah minzalik ya. Jadi memang ini harus pahami. Kemudian sumpah palsu, demi Allah Pak untungnya cuma sekian, itu sering banget tuh ya. Makanya kan pedagang itu kan kalau kata dalam hadis tuh hati-hati. Ya memang kenapa kata Umar, orang itu harus belajar dulu fikih muamalah sebelum dagang. Kok enggak cenderung dosa? Karena hadis Rasul mengatakan at-tujar al-fujjar. Pedagang itu cenderung pelaku dosa. Itu kata Rasulullah, sahih hadisnya. Kenapa? Karena seringkali sumpah palsu. Demi Allah Pak, untungnya tuh cuma 50 rupiah. Padahal sih sebenarnya gede bangetnya. Dia untuk membuat yang namanya orang tertarik. Baik ya. Ingkar janji ya, dan itu sering berpaling dari mengingat Allah karena disibukkan ya. Coba lihat ya, kalau di pasar orang tuh tahu-tahu keliling-keliling enggak tahu azan zuhur udah lewat. Ini sering ya, saya sendiri pernah ngalami. Kalau udah di mall tuh sebagai Allah udah lewat aja azan zuhur. Jadi lupa kita sama Allah. Ya. Lupa ya Allah ternyata ya. Dan lain-lain yang semakna dengan ini banyak sekali ya, yang dimaksud oleh Imam Nawawi mengenai mengapa mal itu cenderung dijauhi, dan konteks kita bicaranya dalam konteks pendidikan ya. Jadi makanya kenapa pendidikan yang sukses adalah yang sejak awal anak-anak menjauhkan diri dari pusat perbelanjaan, dari mal. Kenapa? Saya pernah misalnya ada sebuah yayasan pendidikan punya sekolah yang terkenal di daerah kota ya, dekat pasar ya, itu dari tahun 60-an atau 70 sekolahnya terkenal itu. Nah, sekolahnya, parkiran sekolahnya dijadikan parkiran pasar. Jadi orang kalau ini bisnis sekolahnya itu ya, saya itu dapat dari parkiran orang pasar. Jadi anak-anak kalau pulang sekolah pasti mainnya di parkirannya ya, main ketemu sama orang-orang preman-preman pasar. Nah, saya ngisi pelatihan buat para gurunya, ketua yayasannya ngobrol sama saya. Ustaz, mungkin ada saran agar sekolah kami mungkin lebih baik lagi menghasilkan anak gitu. Saya bilang sarannya mau diterima. Benar nih. Iya, insya Allah Ustaz, kalau kami sanggup saya kami terima ya. Saran saya pertama nih, sekolah jual aja. Kemudian cari lokasi yang lain, bangun gedung lebih tinggi. Kaget ya. Ustaz, ini udah setelah itu ya, saya bilang saya dari dulu gak pernah percaya sekolah yang bisa menghasilkan kualitas anak didik yang dekat pasar. Demi Allah saya gak percaya. Dari dulu saya percaya sekolah yang depannya mall, pasar, apalagi namanya panter, depan terminal, depan pasar. Saya gak percaya anak-anaknya bisa terjaga. Saya jujur saya bilang, karena hadis Rasulullah saya sampaikan, Bapak ngajarin pendidikan agama di kelas berapa? Saya tanya. Ya di sekolah kami ya, sebenarnya kan sekolahnya sekolah ya, sekarang khusus bahasa agama ya. Kalau yang bahasa agama ya sehari itu 2 jam lah ya, karena sekolahnya sekolah Islam kan. Tapi yang lainnya yang bahasa agama oke, 2 jam. Terus anak keluar mainnya yang 2 jam Bapak ajar di kelas, itu kalah dengan apa yang diomongin sama tukang parkir. Bego lu, anjing, bangsat, maaf saya sebutin itu. Itu anak lebih nempel. Akhirnya susah. Habis itu Bapak yakin anak gundi Bapak habis itu langsung enggak ngelewatin pasar tuh, enggak kemana-mana. Iya, main dulu. Dia mikirnya, kalau saran saya pindah. Kan Bapak pengen lebih baik. Ternyata enggak juga ya, terserah. Intinya kan kalau nanya saran saya jujur aja. Blak-blakan karena minta ya saya kasih tahu. Tidak akan pernah beruntung ya sebuah lembaga pendidikan dekat sama mall, dekat sama pasar ya. Jaga jarak ya, jaga jarak. Ini saran ya, saran. Ya di sisi dalil kita bisa lihat ini yang saran yang ada sumbernya. Baik. Yang keempat, sebuah lokasi itu disebut lokasi terbaik untuk pendidikan bagi anak-anak kita yaitu ketika berkumpulnya para penyeru kebaikan di dalamnya, orang-orang saleh. Ya sebagaimana kita tahu ya, ketika Allah menyebutkan surat Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu as-samiul basir. Intinya Rasulullah diberangkatkan di peristiwa Isra Miraj dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu disebut yang kami berkahi sekelilingnya. Masjidil Aqsa disebut kami berkahi sekelilingnya. Jadi selain Masjidil Haram diberkahi, Masjidil Aqsa berkahi. Nah, perhatikan kata Syekh Abdul Masa di tafsir Taisir Karimul Rahman, di tafsir Kalamul Manan, apa kata beliau? Wa annallaha iktisau mahallan likathiri minan min anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Ya perhatikan. Kenapa Masjidil Aqsa itu diberkahi? Karena Allah mengkhususkannya sebagai tempat banyaknya nabi dan orang suci yang di sana. Jadi Masjidil Aqsa itu disebut diberkahi karena dulunya nabi itu banyak dari sana, orang-orang soleh banyak di sana. ya, kumpul tuh di sana. Makanya hikmahnya kenapa Isra Mi'raj Rasulullah sebelum berangkat ke Mi'raj ke Sidratul Muntaha singgah dulu. Kan dari mana? Coba kalau kita pelajari sejarahnya ya. Kenapa sih tidak Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu adalah hiburan, cara Allah menghibur kekasihnya Rasulullah yang mengalami tahun kesedihan, yaitu Amul Husni, tahun kesedihan, karena Rasulullah itu kehilangan dua orang terkasih, yaitu istrinya Khadijah, yang kedua pamannya Abu Thalib yang selama ini mengasuh dia, meninggal di tahun yang sama, sedih manusiawi. Nah, kesedihannya itu dihibur oleh Allah. Pertama hiburannya berangkatkan ke Masjid Al-Aqsa supaya menjadi pelajaran. Orang kalau lagi stres, lagi sedih, hiburannya itu main dari masjid ke masjid. Ya, jadi kalau lagi sedih itu mainnya ke masjid. Ya, jadi jangan sedih tadi mainnya ke mall, makin sedih akhir bulan kan gitu ya. Bingung mau beli apa, makin sedih kan. Main masjid. Jadi sekarang tuh punya daftar masjid harusnya. Ya, sebagaimana kalau konflik rumah tangga larinya ke masjid. Ali pernah ribut enggak sama istrinya? Pernah, sama Fatimah, anak Rasulullah. Suatu saat Rasulullah mengunjungi Fatimah. Ya, aina ibnu ammik, mana anak pamanku, yaitu artinya Ali. Sebutkan, kata Fatimah, kami itu ada pertengkaran kecil sehingga Ali marah meninggalkan aku. Rasulullah udah kepikiran, pasti enggak jauh-jauh dari masjid, panggil orang, cari Ali. Benar, Ali ke masjid. Jadi memang orang soleh itu kalau ada masalah larinya ke masjid. Jangan justru menjauh dari masjid. Nah, Allah mengajarkan Rasulullah itu diberangkatkan ke Masjid Al-Aqsa. Nah, alasan kedua kenapa ke Masjid Al-Aqsa, karena Rasulullah diingatkan sejarah orang-orang terdahulu yang mengalami lebih banyak hal-hal yang tidak menyenangkan juga sebagai nabi, mulai dari keluarganya meninggalkannya sebagai Nabi Ayub, bahkan ada yang dibunuh sebagaimana Nabi Yahya, dilecehkan oleh kaumnya sendiri dan banyak sekali. Nah, Al-Aqsa itu adalah tempat di mana berkumpulnya orang-orang soleh di zaman dahulu. Ya, karena itu banyak nabi itu dari bangsa Israel. Ya, sebab di sana ya banyak nabi diutus di daerah Palestina Israel itu. Ya, nabi banyak diutus di daerah sana. Nah, perhatikan bahwa Allah sudah menyebutkan bahwa tempat itu diberkahi kalau banyak orang soleh di dalamnya, banyak para pengusung dakwah. Saya selalu mengajak siapapun yang memiliki komunitas-komunitas kebaikan, ya, entah itu mungkin nama lembaganya apa, remaja masjid atau apa, kalau nanti mencari rumah, beli aja tanah kafling, ya, kemudian bareng-bareng urunan dan bikin rumah sama-sama. Jadi punya visi misi yang sama, bagus, saling mengingatkan itu juga keberkahan, anak kita terjaga, ya. Kayak misalnya di rumah perumahannya Ustadz Arifin Ilham itu dievaluasi itu. Kalau ada yang nggak sholat subuh itu ditanya kemana. Kalau dia keluar kota dimaklumi, kalau dia ada itu dia akan didatangi. Kalau perlu nanti diumumkan katanya. Jadi kalau ada yang nggak sholat berkali-kali diumumin. Misalnya Pak Gofar, ini panggilan dari masjid. Ya, Pak Gofar udah bangun belum? Kan malu nggak bisa sholat subuh. Intinya sih enak gitu ya, diingetin kan lebih enak kita diingetin untuk hal-hal yang baik kan. Ya, kan oh iya ya, Bu, minimal saat subuhnya jangan di rumah, di masjid, karena ada dukungan dari lingkungan. Baik, yang keempat enak kalau bersama orang saleh. Sama orang saleh minimal ada berkumpul, nanti kita bikin aktivitas kegiatan anak-anak kita pun ya, bermainnya bersama anak-anak yang bapak ibunya terdidik ya. Ini penting, saya menyarankan ya, kalau masih ada kesempatan nyari rumah, ya carilah yang kira-kira ada ustadz ini, ada ini, wah kayaknya enak nih. Minimal nanti bikin planning, rencana apa yang saya lakukan di perumahan tersebut, ya hal-hal yang positif. Baik, yang kelima, waktu yang membatasi kita, lokasi yang baik adalah yang punya bahasa lokal yang baik, bahasa. Karena itulah bahasa itu menjadi sumber energi, sumber kebaikan awal anak-anak kita. Makanya pendidikan bahasa itu pendidikan yang melatih karakter anak-anak. Nah, hikmahnya Rasulullah SAW sejak kecil diungsikan oleh ibunya karena diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad atau yang dikenal Jironah di masa sekarang ini. Pertama adalah bukan karena Aminah itu dia nggak punya air susu, bukan. Setiap wanita kalau udah melahirkan diberikan oleh Allah air susu. Yang kedua, bukan karena Aminah ini wanita karir di zamannya, sibuk, banyak orderan, Instagramnya penuh, banyak ya banyak yang minta. Sehingga karena enggak sempat netein anaknya, kasih aja kalimah. Bukan, antum baca kitab sirah, kenapa Rasulullah muda itu tidak dirawat di kota Mekah, justru dirawat di Halimah, di kampung Bani Sa'ad. Jawabannya disebutkan karena bahasa Arab di kota Mekah rusak. Bahasa Arab di kota Mekah rusak, tidak ada kaidah tata bahasa yang halus, ngomongnya sembarangan, amiyah kalau bahasa kita itu. Slang, bahasa slengean. Sehingga demi menjaga kebaikan seorang nabi yang akan menjadi nabi, dari kecil dia harus belajar bahasa yang baik. Di mana? Di kampung. Kampung itu alamnya bagus, bahasanya bagus. Sehingga dari bahasa itulah Rasulullah paling fasih bahasa Arabnya. Dan Allah sudah memberi isyarat tentang masalah bahasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Apa kesimpulannya? Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik. Kalau kamu berkata yang baik, niscaya akan memperbaiki amalanmu, ya, menghapuskan dosa-dosamu. Tuh, makanya orang-orang kalau pengen memperbaiki amalannya, dari bahasanya saja diperbaiki. Anak-anak yang kita didik dengan pendidikan karakter, ikut training, ya, yang mengurai air mata muasabah, tapi bahasanya nggak kita perbaiki, isi kepalanya kalau ngomong marah, maaf, nyebutin anggota kebun binatang, ya begitu terus. Ya, makanya kenapa perbaiki bahasa. Ya. Salah satunya apa? Kenapa anak kita ngomongnya maaf ya, nyebut anggota kebun binatang? Karena tetangga atau dari TV. Ya kan lingkungan yang tidak baik mengajarkan bahasa yang rusak. Sehingga anak kita dari kecil ngomongnya udah ngaco. Ya menyebut anggota kelamin, nauzubillah. Kenapa? Karena tetangganya belajar dari TV, ya. Ya sinetron-sinetron, ya kadang-kadang ya sinetronnya juga rusak. Makanya kenapa kalau sinetron zaman dulu sih masih bagus ya bahasanya. Kalau marah kan masih ngomong engkau telah menyakitiku Ani, kan gitu. Dulu sinetron zaman dulu tuh jangan berkata begitu Roma, ya, jangan kau lakukan itu, masih bagus tuh ya. Makanya orang-orang zaman dulu nonton sinetron belajar bahasa. Kalau sekarang anak-anak sekarang sinetron apa nih tonton, belajarnya apa, capek deh gitu ya. Ya, itu maksud lo apa, kan gitu ya. Anak-anak belajar dari tayangannya. Nah berarti Ustaz sekarang lingkungan yang punya bahasa yang lokal yang baik itu jarang memang, saya bilang. Kalau dulu kan kesimpulan gini, oh kok gitu dari kecil di kampung aja lah, kasih ke, minta tolong ke ibu kita, neneknya ngasuh dia, karena kalau di kota Jakarta rusak. Sekarang udah susah pak, ternyata di kampung nih pengalaman saya gak tahu ya, bahasanya orang kampung udah rusak-rusak juga anak-anaknya. Ini nggak tahu ya, mungkin coba cek deh. Bahasanya anak-anak di kampung udah rusak-rusak juga karena pengaruh gadget. Ini ngomongnya anak-anak kampung tetap kalau marah tuh ngomongnya kasar. Sih gue bingung ya. Berarti sekarang wah, kalau nggak dapat lingkungan yang bahasa lokalnya baik, maka bantulah anak kita berbahasa yang baik. Salah satunya apa? Salah satunya dengan sering membacakan buku. Kenapa anak kita salah satunya ngomongnya kasar? Karena nggak ada isi kepalanya diisi dengan kata-kata yang baik, yang diisi oleh orang lain. Ya berarti banyak bacakan buku, banyak sampaikan kalimat-kalimat yang baik ya. Kayak anak saya itu pernah marah sama abangnya ngomong gini, abang durjana. Sebenarnya durjana dari mana dia kenal bahasa itu? Ternyata dia baca buku ya, dia tahu durjana itu perilaku yang tidak baik gitu ya. Jadi boleh kita mungkin perbanyak baca buku. Kalau dapat 5 ini mudah-mudahan mempengaruhi bagaimana kita dan mendidik anak kita. Taib, buat al-iman sudah lewat jam 1 dan sudah selesai juga kajian kita. Sampai 5 poin inilah poin kita mendidik anak agar dibantu oleh lingkungan yang baik. Mudah-mudahan kita dapat lingkungan yang tersebut dan kita akan lanjutkan lagi ba'da Ramadan ya, insyaallah bulan depan sudah masuk bulan Ramadan. Saya izin ya, selama Ramadan saya tidak di Jakarta, saya ada agenda di daerah di 4 kota. Jadi baru ada 5-10 hari terakhir di Jakarta. Jadi untuk di bulan Ramadan tidak mengisi kajian dulu di Masjid WTC Sudirman ini. Nanti mungkin lanjutkan pada Ramadan, baik bulan Juli atau Agustus. Nanti tunggu kabar dari panitia. Mohon maaf jika ada yang salah. Aku luqul ya zaaf astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.